والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. اما بعد, alhamdulillah, kita melanjutkan bab siwak wa sunanil wudu dari kitab Zadul Mustaqnih, dan kita telah berbicara tentang masalah sunnah fitrah. Kemudian kita masuk di poin setelahnya. Mu'alif rahimahullah berbicara masalah sunnah wudu, sunnah-sunnah dalam berwudu. Qala rahimahullah, wa min sunanil wudu, dan termasuk sunnah-sunnah wudu, as-siwaku, termasuk sunnah-sunnah wudu, siwak. Ini sudah kita bicarakan dalam pertemuan yang kemarin tentang siwak, dalam berbicara masalah sunnah fitrah. Wa ghuslul kaffaini salasan, yang kedua termasuk sunnah dalam berwudu, mencuci tangan sebanyak 3 kali. Ghuslul kaffaini salasan, mencuci tangan sebanyak 3 kali. Nah, karena tangan itu alat untuk mengambil air, alat untuk membasuh, maka dia dicuci terlebih dahulu di permulaan wudu. Wa yajibu min naumi lailin, dan wajib, yakni wajib untuk mencuci tangan sebanyak 3 kali, min naumi lailin, dari tidur malam, nakilin li wudu'in, yang membatalkan wudu. Kalau seorang tidur di malam hari, kemudian dia terbangun, maka sebelum dia memasukkan tangannya ke dalam bejana, maka wajib hukumnya untuk mencucinya sebanyak 3 kali. Wajib untuk mencucinya sebanyak 3 kali. Di sini mu'alif rahimahullah menyatakan min naumi laili, dari tidur malam. Berarti hukum ini tidak berlaku bagi tidur siang. Kalau seorang bangun dari tidur siang, kemudian tidak ada larangan dia mencelupkan tangannya ke dalam bejana. Tapi, kalau dia bangun dari tidur malamnya, maka dia dilarang untuk mencelupkan tangan ke dalam air sebelum dia mencuci sebanyak 3 kali. Nah, ikhwani fillah jazakumullah, dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW menyatakan, hadis dari Abu Hurairah, "Idza istayqadha ahadukum min naumih," jika salah seorang di antara kalian bangun dari tidurnya, "fala yaghmis yadahu fil ina," jangan mencelupkan tangannya ke dalam air, ke dalam bejana, "hatta yaghsilaha salasan," sampai na'am dia mencucinya sebanyak 3 kali. "Fa inna ahadakum la yadri ayna batat yaduhu," karena salah seorang di antara kalian tidak tahu di mana tangannya bermalam. Nah, ikhwani fillah jazakumullah, kalau kita lihat di awal hadis ini, "Idza istayqadha ahadukum min naumih," dari tidurnya ini mutlak. Semua tidur, baik tidur siang maupun tidur malam. Tapi di akhir hadis ini disebutkan ilahnya. "Fa inna ahadakum la yadri ayna batat yadu." Ayna batat yadu, batat bukan bermalam. Bahwasanya ini hanya khusus bagi tidur malam. Baik, sehingga ikhwanis dina azakumullah, sebelum berwudu disunahkan mencuci tangan sebanyak 3 kali sampai pergelangan tangan. Kalau dia bangun tidur malam, wajib hukumnya untuk mencuci tangannya. Nah, dibedakan antara tatkala dia wudu dan tatkala dia bangun tidur. Kemudian, naam, beliau sebutkan tidur yang nakidil wudu'i, tidur yang membatalkan wudu. Sehingga pendapatnya mu'alif, tidur itu sebagai pembatal wudhu. Tidur itu sebagai pembatal wudhu. Nah, Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, beliau berpendapat bahwasanya yang menjadi sebab batalnya wudu itu bukan semata-mata tidur. Yang batalkan wudu itu bagi tidur-tidur yang sampai tidak merasa apa-apa yang terjadi pada dirinya. Maka itu tidur yang membatalkan wudu. Kalau dia masih terasa apa yang terjadi pada dirinya, nah maka dia tidak membatalkan wudu. Ini khani fidina azakumullah. Baik. Kemudian minas sunnah. Juga termasuk sunnah dalam berwudu. Wal bada'atu bimadmadatin summa sansaq. Memulai dengan madmadah, dengan berkumur, summa istinsaq. Kemudian istinsaq. Jadi menghirup air ke dalam hidung. Ini juga baik termasuk sunnah-sunnah wudu, sunnahnya wudu. Sunnahnya wudu memulai baik dengan berkumur. Memulai dengan berkumur. Nah, ini beliau sebutkan al-bada'ah. Al-bada'ah. Jadi yang sunnah itu bada'ahnya. Yang sunnah itu memulai dengan berkumurnya. Beliau tidak membicarakan hukum berkumurnya. Nah, memulai dengan berkumur dan istinsyak itu sunnah. Baik, nanti akan beliau bicarakan. Matmabah, berkumur itu termasuk perkara yang wajib. Nah, di sini beliau hanya membicarakan yang termasuk sunnah memulai wudu, baik dengan berkumur dan istinsyak. Nah, khani fidina azakumullah, berkumur dan istinsyak, di sini tidak disebutkan istinsar. Tidak disebutkan istinsar. Dan juga tidak disebutkan majalma. Tidak disebutkan memuntahkan air setelah berkumur. Nah, karena ikhwani fidina azakumullah, baik, tidak sempurna berkumur itu sampai dia baik memuntahkan airnya. Dan tentunya tidak sempurna istinsar sampai dia istinsar. Nah, makanya disebutkan berkumur dan istinsak, tidak disebutkan mengeluar air kan. Mengeluar air, airnya dikeluarkan dari mulut, tatkala tamat mabok, dan juga mengeluarkan air dari hidungnya, tatkala istinsak, yang disebut dengan istinsak. Nah, kemudian juga yang termasuk sunnah, wal mubalaghatu fihima li ghairi sha'imin, bersungguh-sungguh, tatkala berkumur, tatkala istinsak, bagi orang-orang yang tidak berpuasa. Bagi orang-orang yang tidak berpuasa, bersungguh-sungguh tatkala berkumur. Berkumur dengan menggerak-gerakkan air yang ada di mulutnya. Baik. Dan juga tatkala istinsak, menghirup airnya dalam-dalam. Selama dia tidak berpuasa. Ini termasuk sunnah. Kebalik fil istinsak, illa antakuna sha'iman. Kata Rasulullah. Bersungguh-sungguhlah dalam menghirup air, istinsak, kecuali kalian dalam badan berpuasa. Wa minas sunnah, dan juga termasuk sunnah, wa tahlilul lihyati al-katsifati, menyelang-nyelingi jenggot yang tebal. Menyelang-nyelingi jenggot yang tebal. Baik, beliau rahimahullah di sini menyebutkan lihya yang katsifah. Lihya yang tebal. Lihya jenggot yang lebat. Tidak beliau bicarakan lihya yang khafifah. Lihya yang kemudian tipis jenggotnya. Maka termasuk sunnah di sini. Fani fidina azakumullah. Tatkala seorang berwudu. Dan dia berlihya. Yang dia memiliki lihya yang khafifah. Yang lebat. Maka dia seling-selingi jenggotnya. Nah, bisa kemudian dia ambil air. Kemudian dia masukkan ke dalam jenggotnya. Bisa pula kemudian dia ambil air. Bagaimana dia menyisir. Menyisir jenggotnya menggunakan jari jemarinya. Nah, ini termasuk perkara yang sunnah. Tapi ikhwani fillah rahimakumullah. Bagi mereka-mereka yang memiliki lihya tapi khafifah. Tapi tipis. Makna tipis itu masih kelihatan. Masih kelihatan kulitnya. Maka wajib untuk dibasuh. Nah, wajib untuk dibasuh bagi yang lihaknya banyak yang tidak kelihatan kulitnya, maka sunnah untuk diselang-selingi dengan air. Ini ikhwan fillah rahimakumullah, dibedakan antara riha yang katsifa dan khafifa. Berkenaan dengan jenggot ikhwan fillah rahimakumullah, di sini saya ada yang tidak dibedakan antara katsifa dan khafifa. Tidak ada perbedaan antara jenggot yang lebat dan yang tipis dalam masalah mandi janabah. Dalam masalah mandi janabah, baik yang punya jenggot lebat maupun tipis, nah itu wajib untuk dimasuki air. Nah, ini mandi janabah. Kemudian poin yang kedua, tidak ada perbedaan antara tebal dan tipis. Nah, untuk tidak disyariatkan baik membasuhnya, yakni dalam perkara tayamum. Nah, dalam perkara tayamum tidak disyariatkan seorang memasukkan debu ke dalam lihyanya. Nah, kemudian yang ketiga dalam masalah wudu, ini dibedakan antara yang lebat dan yang tipis. Bagi jenggot yang lebat sunnah untuk diselang-selingi dengan air. Nah, bagi yang tipis maka wajib untuk dibasuh dengan air. Baik, untuk membedakan ikhwan fillah azakum disebutkan yang lebat itu tidak kelihatan kulitnya, tertutup dengan lihyanya, kemudian yang tipis masih kelihatan kulitnya. Baik. Ikhwan fillah azakumullah. Naam. Kemudian sunnah yang setelahnya wal asabi, menyelang-nyelingi jari jemari. Termasuk sunnah-sunnah wudu. Menyelang-nyelingi jari jemari, baik jari jemari tangan maupun jari jemari kaki. Menyelang-nyelingi jari jemari tangan dengan memasukkan baik tangan yang satu ke tangan yang lainnya. Nah, kemudian jari-jari kaki demikian pula dengan menggunakan baik dengan menggunakan tangan kiri, sebagian ulama menyebutkan dengan menggunakan kelingking. Nah, dan dimulai dari sebelah kanan. Dimulai dari sebelah kanan. Baik. Ini akhwan ibadina azakumullah. Nah. Ini kaifiyah dalam tahlil asabi. Menyelang-nyelingi jari jemari. Ini sunnah. Nah. Dimasukkan di antara sela-sela jari. Baik jari kaki maupun jari tangan. Ini perkara yang sunnah. Kemudian. Wat tayamun. Dan mendahulukan yang kanan. Tatkala berwudu, mendahulukan yang kanan ini khusus bagi empat anggota. Mendahulukan yang kanan, yakni dua tangan dan dua kaki. Nah, didahulukan tatkala membasuh tangan, tangan yang kanan, kemudian tangan yang kiri. Tatkala membasuh kaki, didahulukan kaki yang kanan, kemudian kaki yang kiri. Adapun anggota wudu yang lainnya, tidak disunnahkan untuk mendahulukan yang kanan. Tatkala seorang berkumur, ini tidak bisa karena wudu dahulu. Nah, tatkala seorang mengusap kepalanya, ini juga tidak disunahkan mendahulukan yang kanan terlebih dahulu. Tatkala baik mengusap kedua telinga, ini pun tidak disunahkan kemudian mendahulukan yang kanan baru yang kiri. Nah, mendahulukan yang kanan yang termasuk sunnah, ini khusus bagi kaki dan tangan. Nah, anggota yang lainnya, baik, ini berbarengan. Sehingga ikhwan fillah azakum, kecuali kalau seorang berwudu menggunakan satu tangan. Nah, jadi seorang berwudu menggunakan satu tangan, baik, yang kemudian, baik, tatkala dia mengusap telinga, ini bisanya dengan satu tangan, maka didahulukan bagian yang kanan, kemudian bagian yang kiri. Nah, demikian pula tatkala mengusap kepala, dia tidak bisa menggunakan dua tangan. Mungkin tangannya cuma satu. Maka dimulai dengan bagian yang kanan, kemudian bagian yang kiri. Demikian seterusnya. Nah, bagi anggota-anggota tubuh yang kemudian tidak disunahkan untuk tayamum. Baik. Ini ikhwan fillah azakumullah. Nah, sehingga ikhwan fillah azakumullah. Nah, at-tayamum mendahulukan yang kanan. Ini untuk tangan dan juga untuk kaki. Baik. Kemudian sunnah. Setelahnya wahdu ma'in jadi dinil udunain, mengambil air yang baru untuk kedua telinga, mengambil air yang baru untuk kedua telinga. Baik, ikhwan fillah azakumullah, di sini mereka berdalil atau mualif berdalil dengan hadis yang Abdullah bin Zaid tatkala melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu dan beliau mengambil untuk kedua telinganya air yang baru yang bukan air yang dipakai untuk mengusap kepalanya. Nah, ini dikeluarkan oleh Al-Baihaqi hadisnya. Tapi ikhwan ibrina azakumullah, dihukumi oleh para ulama hadis ini syadz karena menyelisihi hadis yang lainnya. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya bahwasanya Rasulullah SAW yang maksud beliau mengusap kepalanya bukan dengan air yang dipakai untuk mengusap kedua tangannya, sehingga untuk mengusap kepalanya beliau mengambil air yang baru. Sehingga ikhwani fidina azakumullah, Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah beliau sebutkan dalam Zadul Ma'ad, tidak ada hadis yang sabit, tidak ada hadis yang sahih yang menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW mengambil air yang baru untuk mengusap kedua telinga beliau. Beliau tatkala mengusap kedua telinganya menggunakan air yang dipakai untuk mengusap kepala beliau. Nah, ini ikhwan fillah jazakumullah. Sehingga pendapatnya mu'alif yang menyebutkan termasuk sunnah tatkala mengusap telinga mengambil air yang baru, ini pendapat yang dhaif. Ini pendapat yang lemah. Nah, ini ikhwan fillah jazakumullah. Kemudian sunnah yang paling akhir dari sunan al-wudu wal ghuslatu tsaniyah wa tsalitsah. Basuhan yang kedua dan basuhan yang ketiga. Nah, basuhan yang kedua dan basuhan yang ketiga ini sunnah. Berwudu itu yang wajib sekali basuhan. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq ila akhirih, itu sekali basuhan. Basuhan yang kedua dan yang ketiga hukumnya sunnah. Nah, yang kedua dan yang ketiga hukumnya sunnah. Kalau lebih dari itu, hukumnya makruh. Nah, ini mereka-mereka yang berlebihan dalam berwudu. Baik, ini ikhwan fillah jazakumullah. Sehingga ini perkara-perkara disunnahkan setelah berwudu. Yang pertama bersiwak. Nah, kemudian yang kedua mencuci tangan sampai pergelangan sebanyak 3 kali sunnah hukumnya tatkala berwudu. Wajib hukumnya tatkala bangun dari tidur malam. Kemudian mengawali dengan berkumur dan istinsak. Kemudian bersungguh-sungguh tatkala berkumur dan istinsak kecuali dalam keadaan berpuasa. Dan juga menyilang-nyilingi jenggot bagi jenggot yang tebal dan wajib membasuhnya bagi jenggot yang tipis. Demikian pula menyilang-nyilingi jari-jemari tangan dan kaki. Kemudian mengawali dari sebelah kanan. Dan yang paling akhir, basuhan yang kedua dan yang ketiga. Adapun mengambil air yang baru, baik ini bukan termasuk sunnah wudu. Baik, ini ikhwan fillah jazakumullah. Kemudian bila masuk bab furudil wudu'i wa sifatih. Bab kewajiban-kewajiban wudu dan sifat-sifatnya. Sifat wudhu'nya. Nah, dalam bab ini ikhwan fillah jazakumullah beliau bawakan bab apa yang wajib dibasuh tatkala wudhu setelah beliau sebutkan perkara yang sunnah, kemudian anggota mana yang dihukumi wajib tatkala berwudhu, dan bagaimana sifat wudhu yang benar yang ditentukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala rahimahullah, furuduhu sittatun, dan kewajibannya itu sitta, ada 6. Yang pertama ghuslul wajhi, membasuh wajah. Wal fam wal anf min, dan juga yang kedua membasuh mulut dan hidung. Nah, ini termasuk dari wajah. Nah, wa ghasl yadayn, membasuh kedua tangan. Wa maskhur ra'si, mengusap kepala. Wa minhu al-udhunani, dan termasuk dari kepala kedua telinga. Wa ghaslu rujlaini, membasuh kedua kaki. Wa tartibu, berurutan. Wal mualatu, dan mualat, nah, berkesinambungan, berkelanjutan. Wahia, kata beliau menafsirkan mualat, an la yu'akhira ghuslu ghusmin, tidak mengakhirkan pembasuhan anggota wudu, hatta yang sifal ladhi qabla, sampai kering anggota yang sebelumnya. Nah, jadi makna mualaf itu membasuh anggota setelahnya, tidak sampai anggota sebelumnya sudah kering dari air wudu. Nah, sehingga masih basah itu berlanjut membasuh anggota setelahnya. Baik. Khonifidina'l-Bashimullah, ini na'am perkara-perkara yang diwajibkan baik di dalam berwudu. Yang pertama, ghusl wajh. Membasuh wajah. Nah, ini ma'ruf dalam surat Al-Ma'idah ayat yang ke-6 ayat al-wudu. Nah, Allah sebutkan ghusilu wujuhakum, dan cucilah wajah-wajah kalian. Yang kedua, al-fam wal anfi, mulut dan hidung. Ini termasuk dari wajah. Nah, tadi kita sebutkan perkara sunnah itu bada'ah, mengawali dengan berkumur. Nah, hukum berkumurnya sendiri itu perkara yang wajib. Nah, karena membasuh wajah itu wajib, maka berkumur dan istinsak karena termasuk anggota yang ada di wajah, maka keduanya wajib. Baik. Kemudian wa ghusl yadain, yang kedua. Nah, mencuci tangan ilal marafiq, sampai siku. Wa aydiyakum ilal marafiq, kata Allah. Dan kedua tangan kalian sampai ke siku. Wa ghusl yadain. Kemudian wa masfur ra'si, mengusap kepala. Baik. Setelah disebutkan ghuslun, ini mashun. Perbedaannya kalau ghuslun itu tangannya masih ada airnya. Kalau mashun sudah enggak ada airnya, dia tinggal diusap. Nah, ini perbedaan mencuci dan mengusap. Baik. Maka untuk kepala, untuk rambut di sini, baik, yang disyariatkan, nah, itu mengusap, nah, bukan mencuci. Kalau orang mencuci itu, tangannya penuh dengan air, kemudian ditumpahkan di kepalanya, itu mencuci. Nah, kalau mengusap, tangannya hanya basah, nah, kemudian diusap di kepalanya. Baik, sehingga ikhwan ibdina azakumullah, nah, ada beberapa pendapat para ulama, nah, tentang masalah mengusap kepala. Bagaimana hukumnya kalau seorang itu mencuci kepala, bukan mengusapnya. Tatkala dia berwudu mengambil air, nah, satu mut, kemudian ditumpahkan, dituangkan di atas kepalanya. Nah, sebagian para ulama ada menyatakan tidak sah. Nah, karena dia menyelisih apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Karena yang diperintahkan adalah famsahu, nah, usaplah, bukan waghsilu, bukan cucilah. Ini ikhwani fi dinillah rahimakumullah. Nah, baik. Kemudian dia ada berpendapat sah kalau dicuci. Karena Allah Subhanahu wa taala merintahkan mengusap itu takfifan lahum, untuk meringankan bagi umat ini. Nah, sehingga kalau umat itu mengambil yang berat dengan cara dicuci, nah itu tetap sah. Nah, ini Allah perintahkan yang ringan. Karena ikhwan fillah rahimakumullah, kalau kemudian dicuci kepala itu, ini berat bagi orang-orang yang mungkin rambutnya panjang. Setiap sholat lima waktu dia basah semua rambutnya. Nah, ini perkara yang berat. Sehingga sebagian ulama menyatakan tetap sah kalau dicuci karena itu tertib. Nah, ini ikhwan fillah rahimakumullah. Nah, ada sebagian yang berpendapat makruh hukumnya. Nah, kalau seorang rambutnya itu dicuci bukan diusap, baik, hukumnya makruh karena dia menyelisihi apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik. Kemudian wa minhu al-udhunan, dan termasuk dari kepala itu kedua telinga. Mengusap telinga itu perkara yang wajib. Nah, karena disamakan hukumnya dengan mengusap kepala. Nah, disamakan hukumnya dengan mengusap kepala. Al-udhunan min ar-ra'si. Kedua telinga itu termasuk bagian dari kepala. Kemudian wa ghusl rijlain, dan mencuci kaki. Nah, mencuci kaki. Baik. Wa arjulakum. Nah, wa arjulakum. Baik. Ini akan diberikan oleh Allah. Bagian yang menyatakan wa arjulikum. Nah, dan ada yang baca wa arjulakum. Tentang al-tafnya. Wa msahu di ru'usikum, na'am. Kalau orang-orang rafidah wa arjulikum. Nah, dan diusap juga bagian kakinya. Baik. Dal atapnya waksilu. Baik, atapnya cucilah. Nah, dan kaki kalian itu cucilah. Nah, wa arjulakum lil ka'bain. Nah, ini ikhwani fillah jazakumullah. Baik. Kemudian poin setelah yang termasuk wajib at-tartibu. Tartib berurutan. Nah, berurutan mulai wajah sampai kaki ini berurutan, tidak kemudian diselang-selingi. Nah, ikhwan fillah jazakumullah, sebagian para ulama ada yang menyatakan ini perkara wajib, sebagian ada yang menyatakan ini perkara yang sunnah. Nah, ini perkara yang sunnah. Tartib ada yang menyatakan wajib, ada yang menyatakan sunnah. Ikhwan fillah jazakumullah, na'am. Pendapatnya muallif, dan ini pendapatnya mazhab Imam Ahmad, menyatakan tartib itu wajib. Nah, dalilnya ikhwan fillah jazakumullah, nah, dalam surat Al-Maidah, kalau kita melihat ayatul wudu itu, baik, di situ Allah Subhanahu wa taala menyelipkan mengusap di antara membasuh. Nah, tatkala Allah Subhanahu wa taala sebutkan wajah, faghsilu wujuhakum, dibasuh wajahnya. Naam. Wa aydiyakum, tatkala menyebutkan tangan itu juga dibasuh. Dibasuh wajahnya, baik dibasuh kedua tangannya sampai siku. Naam. Kemudian tatkala Allah Subhanahu wa taala sebutkan kaki, itu juga dibasuh. Naam. Tapi tatkala Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kepala, wamsahu, itu diusap. Tapi kenapa ikhwan fillah jazakumullah? Tatkala mengusap kepala yang diselipkan di antara bajuan, tidak diakhirkan. Kalau mungkin kita berpikir, kan lebih enak yang dibasuh semuanya selesai, baru kemudian yang diusap. Nah, ini pengkelompokan bajuan, ini pengkelompokan diusap. Nah, tatkala pengusapan kepala itu diselipkan di antara bajuan-bajuan, itu menunjukkan tartib. Itu menunjukkan wajibnya untuk berurutan. Nah, tidak sembarangan. Tidak kemudian seorang itu urutannya enggak jelas tatkala berwudu. Kecuali panifidina azakumullah. Nah, seorang dalam keadaan jahil awinisnya. Seorang enggak tahu urutan wudu itu bagaimana. Atau seorang kemudian lupa. Nah, tatkala selesai membasuh baik wajahnya. Kemudian dia membasuh kakinya misalnya. Karena lupa baik ini dan gugur kewajibannya. Nah, ini khani fi dina azakumullah. Baik. At-tartib. Kemudian wal muwalat. Kewajiban setelahnya muwalat, berkelingan. Nah, maksudnya berkesinambungan. Baik. Maka beliau sebutkan di sini yang namanya muwalat, nah, seseorang membasuh anggota wudunya tatkala anggota wudu yang dibasuh sebelumnya belum kering. Nah, itu namanya muwalat. Setelah membasuh baik tangannya, nah, kemudian dia membasuh kepalanya sebelum tangannya itu kering. Nah, kalau kemudian membasuh tangan misalnya, tangannya kering, kemudian dia membasuh kepalanya, itu tidak muwalat namanya. Baik. Maka ikhwani fillah jazakumullah, muwalat ini termasuk perkara yang wajib. Tatkala Rasulullah SAW beliau melihat salah seorang sahabat yang wudunya kurang, wudunya enggak benar. Ada satu bagian di kakinya yang tidak terkena air wudu. Maka Rasulullah SAW beliau sebutkan cerdik fa'ahsin wudu'aka. Kembalilah dan perbaguslah wudu'mu. Di situ sebagian para ulama menafsirkan fa'ahsin wudu, perbaguslah wudu'mu, itu maknanya diulangi dari awal. Nah, bukan kemudian sekedar membasuh bagian yang belum terkena air. Kenapa? Karena wajibnya muwalat. Nah, karena anggota tubuhnya sudah kering. Nah, anggota wudu'nya sudah kering, maka diulangi dari awal. Nah, ini ikhwan fillah jazakumullah, muwalat. Kemudian juga ikhwan fillah jazakumullah, na'am, ada beberapa perkara yang kemudian mualat itu digugurkan. Nah, mualat itu digugurkan. Jadi sah wudunya seorang tatkala tidak mualaf. Misalnya ikhwan ibn azakumullah, perkara-perkara yang berkaitan dengan masalah taharah, dengan masalah wudu. Misal, seseorang berwudu, nah, tatkala membasuh tangan kanannya, kemudian airnya habis. Nah, kemudian dia mencari air, baik, baru ketemu, baik, tatkala tangan kanannya ini sudah kering. Nah, maka dia tidak mengulangi dari awal. Nah, dia melanjutkan membasuh tangan yang kiri. Nah, ini baik, ini digugurkan mualat dengan sebab taharah. Nah, ini pengecualian. Atau juga ikhwan fi din azakumullah, tatkala dia membasuh kakinya, nah, ternyata di kakinya itu misalnya ada penghalang wudu. Nah, ada najis atau semisalnya. Mungkin ada cat atau yang semisalnya. Kemudian dia kering. Dia basuh kakinya kemudian dia hilangkan. Nah, dihilangkan tatkala hilang. Tatkala hilang, baik. Kakinya yang kanan sudah kering. Nah, jadi kaki yang kiri itu ada catnya. Setelah kanan dia basuh, tatkala dia membasuh kaki yang kiri ternyata ada catnya. Dia kering, nah, sampai hilang dan ternyata kaki yang kanan yang sudah dibasuh itu sudah kering. Nah, maka ini langsung dilanjutkan kaki yang kiri. Ini diperbolehkan. Disebut kalau Muhammad sallallahu alaihi wasallam rahimahullah dengan syarat, perkara-perkara menghalangi mualat itu perkara-perkara yang berkaitan dengan taharah. Berkaitan dengan wudunya. Nah, kalau misalnya ikhwan fillah jazakumullah, baik. Seseorang yang kemudian tersibukkan dengan perkara yang lain yang tidak ada kaitannya dengan taharah, maka dia harus mengulangi dari awal. Misal, tatkala dia membasuh kaki yang kanan selesai, mau membasuh kaki yang kiri, ternyata dia melihat pakaiannya ada najisnya. Nah, pakaian dia ada najisnya. Kemudian dia cuci pakaiannya, nah, hilangkan najisnya. Sampai hilang najisnya, baru kemudian dia membasuh kaki yang kiri, maka tidak sah, harus dari awal. Nah, karena tatkala dia menghilangkan najis, tidak ada hubungannya dengan taharah. Tidak ada hubungannya dengan wudunya dia. Nah, itu perkara yang lainnya. Baik. Atau kalau kemudian dia mencuci, nah, mengusap kepalanya sebelum dia ngobrol sama teman-temannya. Nah, kemudian berlanjut. Baik, ini mengulangi dari awal. Nah, karena tidak ada hubungannya dengan taharah. Nah, ini ikhwan fi din azakumullah, ini beberapa perkara yang kemudian baik mualat itu tidak dipersyaratkan. Nah, bukan termasuk perkara yang wajib, baik tatkala dia ya ta'allaqu bi taharah, yang dia berkaitan dengan taharah. Nah, kemudian ikhwan fi din azakumullah bila menyebutkan wa niyatu syartun. Nah, dan niat itu syarat lit-taharatil ahdasi kulliha. Niat itu syarat dalam mensucikan hadas semuanya. Niat itu syarat dalam mensucikan hadas semuanya. Baik. Beliau membicarakan masalah hadas dan beliau tidak membicarakan masalah najis. Nah. Jadi hadas itu perkara-perkara yang menghalangi untuk sholat. Nah, maka tatkala dia dihilangkan hadasnya, itu perlu dengan niat. Apakah hadas kecil maupun hadas besar, itu dengan niat. Kalau seorang baik mengambil air wudu, dia berkumur sampai mencuci kakinya dan dia tidak berniat, nah, maka tidak sah wudunya. Baik. Beda ikhwan ibn azakumullah, tatkala seorang menghilangkan najis. Pakaian dia terkena najis. Dia belum sempat mencuci, kemudian dia kehujanan. Tatkala sampai rumah, najisnya hilang. Sifatnya najis tidak ada sama sekali. Tatkala pakaian dia yang ada najisnya terguyur hujan, yang dia tidak berniat untuk menghilangkan najisnya, maka sudah dianggap suci pakaiannya. Nah, sehingga ikhwan fi din azakumullah, untuk menghilangkan hadas butuh niat, ini syaratnya. Tapi untuk menghilangkan najis tidak butuh adanya niat. Nah, baik, ini ikhwan fi din azakumullah. Maka beliau sebutkan di sini ahdas kulliha. Nah, hadas semuanya, hadas kecil, hadas besar, baik, ini semuanya dibutuhkan niat tatkala menghilangkannya. Nah, apa niatnya? Tatkala seorang berwudu, apa yang dia niatkan? Baik, beliau rahimahullah menyebutkan niat-niat dalam berwudu. Nah, niat-niat dalam berwudu. Yang pertama, fayanwi raf al hajat. Wudu itu niatnya untuk mengangkat hajat. Seseorang berwudu, baik mungkin setelah kencing, atau setelah buang air besar, dia berniat wudunya untuk mengangkat hajat, menghilangkan hajat. Ini yang pertama, berwudu dengan niat menghilangkan hajat. Awet taharah lima la yubahu illa biha. Yang kedua, niatnya bersuci, baik, bagi apa-apa yang tidak diperbolehkan kecuali dengan bersuci. Misalnya, panikinazakumullah, seseorang wudunya itu niatnya untuk sholat. Seorang wudu itu niatnya, bukan niat wudu, niatnya mau sholat. Jadi niat, saya wudu ini niatnya mau sholat. Karena sholat itu tidak sah kalau enggak wudu. Sholat itu tidak sah kalau enggak wudu. Maka dia niatnya bukan raful hadas, bukan menghilangkan hadas. Niat tak kalah berwudu, saya mau sholat. Karena sholat syarat dia harus wudu, maka dia berwudu. Baik, ini juga diperbolehkan. Dia bukan niatnya menghilangkan hadas, tapi niatnya mau sholat. Baik, ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, fa'in nawa ma tufannu lahu tuhara kakiro'atin. Maka jika dia berniat apa-apa yang disunahkan baginya untuk bersuci seperti qiraat. Seorang baca Al-Qur'an itu disunahkan untuk berwudu. Dia mau baca Al-Qur'an, dia berwudu. Niatnya, ini sunnah hukumnya. Baik, membaca Qur'an dalam badan suci misalnya. Baik. Kemudian atau seorang mau tidur, dia berwudu. Niatnya ini wudu yang sunnah. Jadi wudu yang sunnah sebelum tidur. Au tajdidan matnunan atau memperbarui wudu yang sunnah nasyan hadazahu yang dia lupa hadasnya irtafa'a. Maka terangkat hadasnya. Jadi ini surah yang keempat. Maknanya seseorang tatkala sudah berwudu, kemudian datang waktu sholat setelahnya, disunahkan bagi dia tajdidul wudu untuk memperbarui wudu. Misalnya panikudina azakumullah. Seseorang sudah wudu, kemudian sudah sholat. Kemudian datang waktu sholat, kemudian dia berwudu. Dia wudunya niatnya tajdidul wudu. Niatnya dia memperbarui wudu. Dalam badan dia lupa. Bahwasanya wudunya dia itu sebenarnya sudah batal. Dia batal setelah sholat, dia batal. Tapi dia tidak ingat. Kemudian dia berwudu, niatnya memperbarui wudu. Dia kiranya wudu dia belum batal, dia enggak ingat. Maka itu pun setelah dia berniat untuk tajidul wudu, baik, maka mengangkat hadasnya. Dengan syarat ikhwan ibidina azakumullah, beliau sebutkan poin yang keempat ini syaratnya. Yang pertama itu wudu yang sunnah. Wudu yang sunnah itu kalau wudu sudah pernah dipakai sholat, wudu yang sunnah. Kalau wudu belum dipakai sholat, bukan wudu yang sunnah yang berbaru. Misal, seseorang di rumah berwudu, mau berangkat ke masjid untuk menjalankan sholat asar misalnya. Dia berwudu di rumah. Sampai di masjid, kemudian dia wudu lagi, belum batal. Ini wudu yang tidak sunnah. Jadi wudu yang belum pernah dipakai sholat, dia perbarui wudunya, ini wudu yang bukan termasuk sunnah. Wudu yang sunnah itu dia berwudu, kemudian dia sholat, kemudian dia pakai untuk sholat yang selanjutnya, dia perbarui wudunya. Itu wudu yang sunnah. Maka beliau syaratkan di sini, masnunan yang disunnahkan. Maknanya, wudu yang dia sudah wudu itu pernah dipakai untuk sholat. Kalau belum dipakai sholat, maka tidak sunnah hukumnya. Baik. Kalau seorang berwudu, kemudian wudu lagi belum pakai sholat, baik, maka niat yang demikian ini tajdidul wudu niatnya enggak sah. Wudunya enggak sempurna, enggak sah. Baik. Yang kedua, ikhwan fillah jazakumullah, dalam keadaan dia lupa. Dalam keadaan dia lupa. Kalau dia ingat tadi batal, tapi niat dalam wudunya memperbarui wudu, maka wudunya enggak sah. Jadi kalau kemudian seorang tahu wudunya tadi itu batal, tapi kemudian dia memperbaiki wudunya dengan niat ini menjalankan wudu yang sunnah, karena kalau sholat lagi itu sunnah untuk wudu, maka wudunya tidak sah. Nah, karena mestinya wudunya dia itu berniat untuk mengangkat hajat, karena dia hajat. Nah, orang yang hajat, tapi niatnya dalam wudunya itu wudu yang sunnah, maka enggak sah wudunya, salah niat. Nah, innamal a'malu binniyat. Nah, jadi ikhwan fillah rahimakumullah, kalau kita itu berhajat, maka wudunya niatnya raful hajat, mengangkat hajat. Kalau kita tidak berhajat, nah, setelah wudu salat kemudian mau salat lagi, berwudu niatnya tajdidul wudu, memperbarui wudu, bukan raful hajat. Baik, ini ikhwan fillah rahimakumullah, mahallun niat insyaallah taala akan kita lanjutkan dalam pertemuan yang datang. Baik, beliau masih berbicara tentang perkara-perkara yang berkaitan dengan masalah anminya dalam berwudu. Baik. Wallahu a'lam. Shallallahu 'ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam.